Dan apakah Allah melindungi hambanya dikala hambanya ketakutan? Tolong sertakan dalilnya. Allah subhanahu wa ta'ala melindungi hamba-hambanya dan mengamankan mereka dari ketakutan apabila mereka mentauhidkan Allah dan menjauhi kesyirikan. Dalilnya adalah firman Allah, alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wahum muhtadun. Orang-orang yang beriman, yang tidak mencampurkan iman mereka dengan kesyirikan, merekalah yang akan mendapatkan keamanan dan mendapatkan hidayah. Wallahu a'lam.